Konsultasi Syariah. Kurban batal, daging tetap halal? Pertanyaan. Jika ada yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, itu kan kurbannya batal. Apakah dagingnya harus dibuang atau masih boleh dimakan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua aturan yang terpisah terkait ibadah kurban yang perlu kita bedakan. 1. Aturan kurban. Aturan kurban adalah semua ketentuan yang harus dipenuhi agar kurbannya sah secara syariah. Seperti ini, harus memenuhi batasan jenis hewan kurban, batas usia hewan, atau bebas dari cacat yang bisa menyebabkan batal, dan termasuk di antaranya keabsahan penyembelihan. 2. Aturan penyembelihan. Aturan penyembelihan adalah semua ketentuan yang harus dipenuhi agar hasil penyembelihan halal dimakan. Seperti harus terputus 3 urat atau harus membaca basmalah sebelum menyembelih. Orang yang berkurban dan melanggar aturan pertama atau aturan kurban tidak berarti melanggar aturan kedua, yaitu aturan penyembelihan. Dan setiap yang melanggar aturan kedua, yaitu aturan penyembelihan, bisa dipastikan melanggar aturan pertama, yaitu aturan kurban. Karena itu, siapa yang kurbannya batal, belum tentu sembelihannya batal. Namun siapa yang sembelihannya batal, bisa dipastikan kurbannya batal. Karena keabsahan menyembelih bagian dari syarat sah kurban. Al-Bara' bin Azib bercerita, pamanku yang bernama Abu Burdah pernah menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegurnya dengan bersabda, kambingmu hanya halal dimakan dagingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat ini. Artinya, kambingmu tidak dinilai sebagai kurban, namun sebatas daging yang boleh dimanfaatkan. Fathul Bari. Dalam riwayat lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, berarti dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Siapa yang menyembelih setelah sholat, berarti sempurna ibadah kurbannya dan dia sesuai sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa berkurban tidak hanya berbicara masalah penyembelihan. Berkurban itu penyembelihan plus ada aturan tambahan yang harus dipenuhi agar kurban kita sah. Batalnya kurban bisa karena banyak sebab seperti disembelih sebelum sholat Id atau setelah hari tasyrik atau usia hewan kurbannya tidak memenuhi atau ada cacat yang menyebabkan kurbannya tidak sah. Namun selama hewan ini disembelih dengan cara yang benar, maka status sembelihannya sah dan dagingnya halal dimakan. Demikian, Allahu A'lam.